Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi benar-benar ridho kepada kita semua. Dan siaran ini langsung dari Alexandria. Sebentar, ini. Ah, beginilah. Ya, di musim dingin. Afwan. Dan di samping A ini adalah Syekh. Ada Muhammad Mustafa. Syekh Ala Muhammad Mustafa, seorang yang Masya Allah menjadi jalan banyak tercerahkan, walaupun usia beliau baru 30 tahun, beliau kumlau terus nih dari Al-Azharnya, dan sekarang menjadi perwakilan Al-Azhar di Iskandaria dan menjadi imam masjid, juga mengajar pesantren di sini. Dan walaupun baru 2 hari pertemuan ini, beliau ini mengajari banyak hal, terutama tentang kecintaan kepada ilmu, kecintaan dalam belajar dan mengajar. Insya Allah, ini adalah Ustadz Anwar yang sudah berapa lama dengan beliau? 5 tahun. 5 tahun dengan beliau dan menjadi penerjemah. Sebetulnya AA mau berbincang-bincang dalam bahasa Arab, tapi terlalu banyak yang dipendam dan susah dikatakan, afwan ya. Beliau ini, Masya Allah, yang A lihat, semoga ini tidak berlebihan, dan beliau tidak mengerti apa yang A katakan, ya. Tafham ya, tenang lah, tafham lah, tafham. Jadi beliau ini kelihatannya sangat ramah, sangat menyayangi murid-muridnya, santri-santrinya, dan beliau juga yang membiayai para santrinya, baik perumahannya, makanannya, kemudian ongkos-ongkosnya. Ini beliau tidak paham dengan yang saya ceritakan ini. Jangan diterjem ya, karena kalau memuji di depan orangnya kan kurang baik. Tetapi karena beliau tidak mengerti, jadi aman-aman saja. Paham? Lah ya, itu dicek dulu ya, itu cek ya, tes. Dan Masya Allah ya, dengan cara menghormati guru, A juga melihat beliau itu seorang yang menghormati murid-muridnya, menghormati gurunya, luar biasa. Jadi dalam 2 malam ini A bertemu dengan guru beliau, yang pertama Syekh Abdul Salam ya, yang sudah 16 tahun beliau berguru. Luar biasa, itu seorang ilmuwan yang ilmunya tinggi. Dan barusan kita berjumpa dengan Syekh Muhammad Ibrahim. Beliau Abdul Baiz Muhaddis, ahli hadis yang hafal Sahih Bukhari, dan Masya Allah juga. Dan sudah berapa tahun dengan beliau berguru tuh? Sudah 18 tahun. Masya Allah, begitulah. Bahasa Indonesia sajalah ya. Sekarang kita akan mencoba bertanya. Afdol. Ya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak. Kasih judulnya aja. Ya. Biar bisa. Jadi kita akan berbicara mengapa beliau nampak begitu mencintai ilmu. Maulana Syekh Abdullah yuridu min hadratikum yatahaddats ala مشاهدين أن لماذا حضرتكم والمشايخ هنا في اسكندرية يحبون على العلم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله، شمس الحق المشرقة بنور هدى، شفيع المذنبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن القرآن الكريم عندما تحدث عن فضل العلم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقد حصر الله تبارك وتعالى العلم في الخشية، فأهل العلم حقيقة هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. أهل العلم حقيقة هم الذين لهم قلوب تخضع لله سبحانه وتعالى. أهل العلم حقيقة هم الذين لهم قلوب فيها معاني الإيمان واليقين في الله وفي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليس العلم فقط كلاما يحفظ، ليس العلم فقط كلاما يتلى على اللسان ويصل إلى الآذان، لكن العلم حقيقة ما وصل إلى القلب ليجعل القلب موصولا بالله، موصولا بمولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان سيدنا ومولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه في طفولته حريصا على مجالس العلم وعلى مجالسة الأولياء والصالحين، ثم سئل: يا إمام شافعي، لماذا نجدك دائما صاحب لسان طلق بالعلم، صاحب لسان فصيح، صاحب لسان بليغ؟ يا إمامنا الشافعي، من أين حصلت على هذه الفصاحة وعلى هذه البلاغة؟ قال الإمام الشافعي: عندما كنت صبيا طفلا صغيرا أكرمني الله تعالى برؤيا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحضرة النبي تفلى من ريقه الشريف في فم سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال الإمام: ومن ذلك الوقت منذ أن رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تفل من ريقه الشريف في فم الإمام الشافعي، ومن ذلك الوقت أطلق الله تعالى لسانه بالعلم، أطلق الله لسانه بالدعوة، أطلق الله لسانه بالدلالة على الله. إن العلم حقيقة ما يوصل إلى الله وإلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم؟ belum paham kan؟ Terjemahkan. Bisa menerjemahkan selengkap itu insyaallah. Fadal, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan salawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengupas bagaimana pentingnya ilmu bagi kita. Ya. Bahwasannya ilmu itu seperti yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Bahwasannya orang yang takut kepada Allah itu yaitu orang adalah para ulama, seperti itu. Dan ilmu itu yang sebenarnya ilmu oleh beliau disampaikan yaitu bukan hanya ilmu yang dihafalkan di otak saja, akan tetapi ilmu yang melekat di hati dan menjadikan ilmu itu menjadi penyambung kepada Allah dan menyambung kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkisah tadi tentang salah satu a'immah yaitu Sayyidina Al-Imam Syafi'i. Beliau berkisah bagaimana Imam Syafi'i ketika ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Wahai Imam, dari mana engkau mendapatkan lisan yang fasih? Dari mana engkau mendapatkan lisan yang tidak ada seorang pun bisa mengalahkan engkau dalam hal apapun?" Lalu Imam Syafi'i, beliau Al-Imam Syafi'i menjawab, "Semenjak ketika saya masih kecil, saya bermimpi berjumpa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam mimpi itu Sayyidina Rasulullah meludah ke dalam mulut dengan air ludah yang penuh keberkahan itu, dan dalam mimpi setelah hal kejadian mimpi itu, besoknya sejak saat itu Sayyidina Imam Syafi'i ini lisannya tidak pernah merasa kalah dari siapapun, bahkan lisannya menjadi fasih. Dan ini menunjukkan, setelah kisah ini menunjukkan bahwasannya ludah yang penuh keberkahan dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan keberkahan bagi ilmu dari Imam Syafi'i. Dan ilmu dari Imam Syafi'i itu yaitu yang bersambung kepada Sayyidina Rasulullah. Jadi yang betul-betul ilmu itu yaitu ilmu yang ada hubungannya dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Ini kelihatannya jangan panjang-panjang ya. Kalau tawil, ya. Ya, Liana ya, jadi karena yang menyimak ini banyak awam. Jadi yakinlah sahabat sekalian, ilmulah yang membuat, ilmu itu pupuk iman. Ilmu pemandu amal. Kalau kita merasa hidup kurang bahagia, pasti karena kurang iman. Dan kurang iman disebabkan karena kurang ilmu agama. Kalau hidup ini serba susah, berarti ibadahnya kurang benar. Kenapa ibadah kurang benar? Karena pasti kurang ilmu. Ilmulah sebetulnya yang menjadi cahaya bagi kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang yang beriman dan berilmu yang bekal ditinggikan oleh Allah beberapa derajat. Nah, yang kedua, pertanyaan and soal. Bagaimana cara yang baik di dalam mengajarkan ilmu antara hubungan antara guru dengan murid? Kaifa at-tariqah wal manhaj likay yusil al-ilm min al-ustad ila al-murid ila at-tilab. Apa rahasianya supaya belajar itu menjadi sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan? Mahwasir alladhi yaj'al al-ulum at-ta'allum kana uhibban lit-tullab wa liman yarji'u. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا شك إن إخلاص قلب الشيخ وإخلاص قلب الطالب يجعل قلب الشيخ وقلب الطالب موصولين، فينتقل العلم بكل يسر وسهولة من قلب صادق وهو قلب الشيخ إلى قلب صادق وهو قلب التلميذ. Ini penting. Jadi فلان tidak diragukan lagi bahwasannya yang akan menjadikan ilmu itu mudah dan diterima yaitu dengan ikhlasnya dari seorang guru menyampaikan dan juga murid yang menerima dengan penuh keikhlasan sehingga tersambung, ada kabul di sana antara guru dan murid. Jadi gurunya harus ikhlas, muridnya juga ikhlas. Nyari ilmu harus ikhlas, ikhlas begitu. Betul. Ya. Jadi frekuensinya sama. Jadi masalah besar di dalam belajar mengajar tuh boleh jadi kurang ikhlasnya seorang guru dan kurang tulusnya seorang murid di dalam mencari ilmu. Betul. Jadi tidak nyambung. Wah. Iya. Paham? Wahuna yajib an nubayyina syai'an yasiran. Sayyiduna al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu indama arada an yata'allama على يد الإمام مالك رضي الله عنه، وقدم الإمام الشافعي إلى المدينة وطلب التعلم على الإمام مالك في مجلس خاص في بيت الإمام مالك، لكن الإمام مالك في أول الأمر رفض. إذا تريد التعلم أنت ما زلت طفلا صغيرا يا أيها الولد، اذهب إلى المسجد لكي تحضر الدرس مع عامة الطلاب بشدة. الإمام مالك، الإمام الشافعي لأن قلبه مخلص لله لم يغضب ولم يحزن وذهب إلى المسجد وجلس مع الطلاب وحفظ الموطأ، ومن ثم بعد ذلك أصبح الإمام الشافعي أكبر تلميذ عند الإمام مالك. أصبح الإمام الشافعي له مجلس خاص في بيت الإمام مالك. هذا إخلاص الإمام الشافعي. حتى عندما عامله الإمام مالك بشدة، الإمام الشافعي لم يغضب ولم يحزن ولم يترك الدرس، بل يثبت على الصراط المستقيم، وهو استقامة على طلب العلم. ما شاء الله، الحمد لله. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya keikhlasan itu seperti yang dikisahkan oleh beliau tentang Sayyidina Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ketika belajar kepada gurunya Imam Malik, beliau datang ke tempat gurunya dan ingin belajar kepada Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i ini minta kepada gurunya, dan waktu itu Imam Syafi'i masih kecil, dan minta supaya diajarin khusus seperti itu. Akan tetapi oleh Imam Malik dibilang begini, kalau ingin belajar datang ke masjid saya, ke masjid bersama teman-teman yang lain, bersama orang-orang semuanya, tidak ada khusus seperti itu. Akan tetapi karena Sayyidina Imam Syafi'i itu memang mempunyai keikhlasan dalam belajar, dia tidak marah ketika gurunya seperti itu. Bahkan beliau datang sendiri ke masjid dan di sana belajar dan menghafalkan Muwatta Imam Malik. Dan alhamdulillah karena berkat keikhlasannya Imam Syafi'i ketika belajar di sana mendapatkan apa yang baik. Semangat ya. Jadi gagap pengen tenang ya. Jadi begini hadirin, orang yang ikhlas itu dia akan menikmati apapun ya. Disuruh oleh gurunya diam, disuruh belajar di sana. Jadi orang yang ikhlas itu memang mencarinya keridhaan Allah. Bahkan di dalam setiap guru, perintah guru itu kalau disikapi dengan benar itu bisa mendatangkan keridhaan Allah. Tapi orang yang tidak ikhlas itu mudah sekali goyah. Orang yang tidak ikhlas itu mudah sekali down. Makanya kalau kita ingin keberkahan dari ilmu, memang harus nyarinya lillahi ta'ala. Jangan cari pujian, penghargaan, kekaguman, dan itu akan melemahkan kemampuan mencari ilmu. Alhamdulillah. Mungkin kalimat sahira? Mama. Al-imam al-Syafi'i radiyallahu an, عندما أراد أن يتزوج ولم يكن يمتلك شيئا من المال الذي أنفق على الإمام الشافعي وأعطاه النفقات من أجل زواجه هو سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه. وهكذا ظهر الارتباط القلبي بين الشيخ وتلميذه حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الحياة. الشيخ دائما مع تلميذه والتلميذ دائما مع شيخه. ما شاء الله. ترجمة فضل. Ketika juga ketika Imam Syafi'i ingin menikah, Imam Malik ini gurunya membantu segala kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Imam Syafi'i. Itulah apa namanya hubungan antara guru dan murid, bukan hanya hubungan dalam secara ruh saja, akan tapi hubungan dalam kehidupan itu menjadi sangat dekat sekali. Ya, jadi seorang guru yang dapat dari pelajaran dapatkan dari beliau, memang guru itu selain sangat menyayangi muridnya, sangat menginginkan muridnya jadi bahagia, sukses, berilmu dan mulia. Alhamdulillah. Ya. Nyambung lagi, okay. Jadi guru itu bukan hanya belajar mengajar saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Betul. Mendukung, membantu. Bantu. Nah ini yang benar-benar jadi inspirasi buat AA nih, supaya nanti gaji AA juga bisa lebih banyak untuk membantu santri. Masya Allah. Karena bukan santri yang mampu bayar, tapi yang gak bayar gurunya, kiainya yang harus menyediakan. Betul. Dan itu banyak dilakukan oleh para ulama ya. Betul. Ada lagi lainnya? فيه شيء أخير. هذا الشيء الأخير أريد أن أختم به هذا المجلس المبارك ببركة وجود أستاذنا وشيخنا فضيلة الشيخ عبد الله أقيم حفظه الله تبارك وتعالى. آمين. هذه القصة مناسبة جدا لفضيلة الشيخ عبد الله أكرمه الله، حيث كان في زمن الإمام مالك رضي الله عنه هو عالم المدينة المنورة، كان في نفس عمر الإمام مالك عالم مصر فقيه مصر الإمام الليث بن سعد، فكان الإمام مالك عالم الحجاز وكان الإمام الليث بن سعد عالم مصر فقيه مصر. كان الليث ابن سعد رضي الله عنه عندما تعرفت بفضيلة الشيخ عبد الله أقيم تذكرت مباشر الليث بن سعد، لأن الشيخ عبد الله له صفات مشابهة جدا بالإمام الليث بن سعد، حيث كان الإمام الليث ابن سعد رضي الله عنه وأرضاه صديقا للإمام مالك وعلى صلة بالإمام مالك. وكان الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه يعمل بالتجارة في الأراضي الزراعية، يزرع ويخرج الثمار الزراعية ويبيع هذه الثمار الزراعية وبتلك الأموال ينفق على طلبة العلم في مصر، بل يرسل الأموال إلى الإمام مالك في الحجاز لينفق على طلبة العلم عند الإمام مالك، والمصروفات تأتي من الإمام الليث بن سعد عليهم جميعا رضوان الله. وهكذا العلماء بين بعضهم البعض كإخوة، هكذا العلماء مع طلبة العلم، وهذه الصفات رأيناها من أستاذنا وشيخنا الشيخ عبد الله أقيم حفظه الله ورضي الله عنه وأرضاه. آمين آمين آمين. Dan kisah ini beliau sebelum apa terakhir beliau berkisah, yang mana kisah ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh AA di pesantrennya dan juga dalam kegiatan ini semuanya, yaitu kisah Sayyidina Imam Al-Laitsi bin Sa'ad, faqih Misr. Jadi di zaman Imam Syafi'i itu ada Imam Malik. Ada sahabat dari Imam Malik ini namanya Imam Lais. Kalau di Hijaz itu Sayyidina Malik dan di Mesir itu Sayyidina Imam Lais bin Sa'ad. Yang apa ajib apa, Imam Lais ini mempunyai idea bisnismen dan juga mempunyai perdagangan yang apa menghasilkan sangat banyak sekali, dan dari hasil semua itu diinfakkan kepada murid-muridnya yang belajar, dan yang lebih ajib lagi hasilnya juga diberikan kepada Imam Malik yang ada di Hijaz dikirimkan. Nah, beliau ingin mengisahkan seperti ini sangat sama seperti yang dilakukan oleh beliau AA kepada murid-muridnya dan juga kepada ahli ilmu. Wah, seperti itu. Ini mah mudah-mudahan begitulah. Insyaallah jazakallahu khair ya, masyaallah. Jadi barusan itu doa ya, jadi mudah-mudahan sepulang dari sini usaha-usaha yang dilakukan oleh AA lebih banyak lagi.